بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Kemudian dalam pembahasan berikutnya berkata penulis rahimahullah berkata an-nazim wa qul idza a'yaka dzaakal amru ma li bima tas'alu an khabru fadzaaka syatrul ilmi 'indal ulama kadzaaka ma zaalat taqulul hukama. Kata beliau, dan apabila perkara tersebut berat terhadap engkau, jadi kamu susah, tidak tahu apa jawabannya, tidak punya ilmu tentangnya, maka katakan, mali bima tas'alu anhu khabru. Iya. Maka katakan kepadanya, saya tidak punya ilmu tentang, tidak punya berita, tidak punya sesuatu tentang apa yang kamu tanya itu. Maka etika yang seperti ini, kalau seorang ditanya, dia berkata, saya tidak tahu, saya tidak punya ilmu tentang apa yang kamu tanya. Fadaka syatrul ilmi indal ulama. Maka itu seperdua ilmu di sisi ulama. Kadaka ma zalat taqulul hukama. Demikianlah orang-orang ahli hikmah, orang-orang yang bijaksana terus berucap. Iya. Maka di sini beliau mengajarkan bagaimana etika di dalam ilmu itu. Kalau seorang ditanya tentang sesuatu, dia tidak tahu, tidak punya ilmu tentangnya, maka dia berkata, saya tidak tahu. Dan ucapan saya tidak tahu, saya tidak punya ilmu tentang apa yang kamu tanya, itu adalah seperdua dari ilmu. Iya, karena sesuatu itu ada dua. Tentang ilmu hanya ada dua. Apakah adiri atau la adiri. Apakah saya tahu atau tidak tahu. Ya, kalau dia bilang saya tidak tahu, berarti dia sudah berucap seperdua ilmu. Iya. Dan ini telah datang dari sebagian as-salaf. Dari Asy-Sya'bi rahimahullah, beliau berkata, la adiri nisful ilm. Ucapan la adiri, itu adalah seperdua ilmu. Iya. Itu dari etika dan adab. Kalau dia takalluf, ini yang dilarang. Dia tidak tahu tentang apa yang ditanyakan, dia bicara tanpa ilmu, maka dia akan jatuh di dalam dosa. Jatuh di dalam dosa. Di dalam sahih Muslim, bahkan di dalam sahih Al-Bukhari dan sahih Muslim, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, man alima falyakul. وَمَنْ لَمْ يَعْلَمْ فَلْيَقُلْ أَلَّهُ أَعْلَمْ فَإِنَّ مِنَ الْعِلْمِ أَنْ يَقُولَ لِمَا لَا يَعْلَمْ لَا أَعْلَمْ. Kata Ibn Mas'ud, siapa yang punya ilmu, hendaknya dia berucap sesuai dengan ilmunya. Dan siapa yang tidak punya ilmu, tidak mengetahui, hendaknya dia berucap Allahu A'lam. Allah yang lebih mengetahuinya. Karena termasuk ilmu, ini kata Ibnu Mas'ud ya, termasuk ilmu adalah orang yang berucap Allahu A'lam padahal yang dia tidak tahu. Itu termasuk ilmu dia. Iya. Jadi kalau ingin lihat ilmu seseorang, Kalau dia ditanya sesuatu, dia tidak tahu jawabannya, dia akan berkata, Allahu a'lam. Nah, itulah ilmu orang tersebut. Menunjukkan dia punya ilmu. Tapi kalau dia tidak tahu, tetap menjawab. Nah, ini menunjukkan kejahilannya. Menunjukkan kejahilannya. Nah, Imam Malik rahimahullah ditanya 40 masalah. Beliau hanya menjawab sedikit dari 40 masalah tersebut. Iya. Maka demikianlah. Seorang itu hanya berucap pada sesuatu sesuai dengan apa yang dia ketahui. Ini dari adab dalam belajar. Iya. Jangankan kita, para ulama saja, besar ahli fatwa, mereka punya warak dalam hal ini. Saya dengar di salah satu kajian Syekh Ibn Utsaimin, kaset terekam, kalau saya enggak salah, di pembahasan tentang rukun-rukun Islam, beliau ditanya atau beliau berkata tentang pembahasan zakat madu, kata beliau, hada mahallu tawakkufi indi, saya tawakuf di dalam permasalahan ini. Beliau tidak kuatkan ada zakat atau tidak pada zakat madu. Iya. Syekh bin Baz rahimahullah pernah ditanya, mana yang lebih afdal antara tugas menjadi imam atau tugas menjadi muadzin, yang mana yang lebih afdal? Iya. Hadith-hadith tentang keutamaan orang yang adzan banyak sekali. Hadith-hadith tentang keutamaan menjadi imam sedikit memang, khusus tentang menjadi imam sholat. Tapi sebagai seorang pemimpin itu banyak keutamaannya. Memegang tanggung jawab. Maka Syekh ketika ditanya tentang ini, beliau diam lama. Setelah itu beliau menjawab. Tahu jawabannya apa? Allahu a'lam. Iya. Allahu a'lam. Padahal masalah ini ada pembahasannya di buku fikih. Beliau tidak mentarjih. Karena yang ditanya mana yang paling afdal, maka beliau jawab Allahu a'lam. Ini Syekh bin Baz, mufti dunia di masa ini. Rujukan manusia. Demikian. Iya. Kalau sekarang ini masya Allah, apalagi para masyaikh Facebook. Iya. Nggak ada kenal Allahu a'lam. Ya. Hanya tahu kata berjawab, gayung bersambung, semuanya ada jawabannya. Dan ini dari musibah Allah yang menimpa umat. Iya. Karena itu hendaknya setiap orang bertakwa kepada Allah dan berucap dengan ilmu. Dia tidak tahu, mudah saja, Allahu a'lam, kan gampang. Iya. Nah, itulah etika di dalam menuntut ilmu. Bagus tanggung jawabnya di depan Allah, dia lebih selamat dan dia lebih mendidik dirinya. Lebih mendidik dirinya. Kemudian kata beliau, wasamtu fa'alam bika haqqan azyanu illam yakun indaka ilmun mutqanu. Iya. Kemudian as-samt, diam itu, ketahuilah bahwa diam sungguh paling indah untukmu. Walaupun kamu tidak punya ilmu yang mutqin, ilmu yang betul-betul itqan. Jelas ya? Tapi kalau ditanya sesuatu, dia diam. Atau dia banyak diam. Maka itu lebih azyan, lebih indah, menghiasi seseorang. Beda dengan dia banyak bicara tentang ilmu, dia punya pengetahuan kadang, tapi tidak itqan di dalam ilmu itu, tidak mutqin di dalam ilmu tersebut, maka diamnya itu azyan, lebih bagus. Nah, kemudian kata beliau, iyyaka wal ajab, iyyaka wal ajaba bi fadli ra'yika wahdar jawab al qawli min khata'ika. Iya. Hati-hati kamu. Dari takjub, bangga dengan kelebihan pendapatmu atau keutamaan pendapatmu. Dan hati-hatilah menjawab ucapan yang berasal dari kesalahanmu. Kam min jawabin aqaban nadama. Fagtanimis samta ma'as salama. Iya. Betapa banyak jawaban yang di belakangnya terdapat penyesalan. Terdapat penyesalan. Maka ambillah ghanimah. Jadikan sebagai kesempatan, peluang besar, diam itu disertai dengan keselamatan. Dia mengambil sebab keselamatan. Nah, di sini beliau menjelaskan tentang dua hal. Ya. Yang pertama, seorang tidak merasa kagum dengan pendapatnya. Oh, pendapatku lebih bagus, lebih bagus. Sebab ajab ini, al-ujub ini adalah hal yang tidak baik untuk seorang penuntut ilmu. Bahkan ujub itu sebab turunnya musibah dan petaka, waliyadzubillah. Iya. Jadi kalau dia benar dalam sebuah jawaban, benar dalam sebuah masalah, dia berkata alhamdulillah, semua taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun dia bangga dengan pendapatnya, ini na'udzubillah dari sebab kebinasaannya. Disahihkan oleh Syekhuna Syekh Mukbil sebuah hadith, kalau saya tidak salah, di Musnad Imam Ahmad. Iya. Bahwa seorang Nabi pernah berkata melihat kaumnya yang sangat banyak. Nabi ini membanggakan kaumnya. Iya. Siapa yang bisa mengalahkan mereka? Bangga dengan apa? Kaumnya yang banyak. Maka Allah wahyukan kepada Nabi ini, kamu pilih untuk kaummu salah satu dari tiga musibah. Langsung turun teguran. Musibah karena ucapannya. Apakah mereka akan dikalahkan oleh musuhnya? Atau tertimpa oleh penyakit taun? Atau mati dari kaummu? Tertimpa kematian. Maka Nabi ini pun minta pertimbangan kepada kaumnya. Kaumnya berkata, engkau adalah seorang Nabi. Engkau lah yang menentukannya. Maka Nabi ini pun, alaihi salam, beliau mengerjakan sholat. Yang disebutkan dalam riwayat itu, wa kanu idha hazabahum amrun faza'u ila sholat. Dan adalah para Nabi, kalau mereka didesak oleh sebuah perkara penting, maka mereka bersegera kepada sholat. Beliau sholat, setelah itu dia putuskan. Dia berkata, ya Allah, kami dikalahkan musuh, kami tidak sanggup. Demikian pula kami tidak sanggup menghadapi penyakit taun. Maka kami memilih kematian. Maka dalam sehari meninggal dari kaumnya 80 ribu orang. Perhatikan ya, dari sebuah dia merasa kagum dengan kaumnya saja. Iya. Karena itu seorang penuntut ilmu hendaknya dia selalu memikirkan bahwa dirinya itu kejahilannya lebih banyak daripada apa yang dia ketahui. Tawadhu, merendah. Bagaimanapun dia belajar, maka masih ada yang lebih berilmu darinya. Iya. Dan kalau muncul perasaan itu pada dirinya, dia berusaha melihat pada aibnya, jangan melihat pada anugerah yang Allah berikan. Dia berusaha melihat kepada aibnya. Itu obat yang pertama. Obat yang kedua, kalau muncul pada diri seorang penuntut ilmu sikap ajab ini atau ujub, maka dia membaca kepada biografi ulama-ulama Baca biografinya Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, para a'immah. Ya. Sebab kalau dia baca biografi mereka, dia bandingkan dengan dirinya, maka dia akan tahu dirinya tidak ada apa-apanya. Demikian. Maka ini diantara hal yang membantu seseorang untuk hal tersebut. Kemudian beliau ingatkan pembahasan yang lain, hati-hati kamu dari menjawab. Dan jawaban itu berasal dari kesalahanmu. Dia jawabannya tidak benar. Jawaban keliru. Iya. Dan dia tahu itu keliru misalnya. Atau dia tahu bahwa dari keilmuannya belum memadai untuk menjawab. Sehingga dia jatuh dalam kekeliruan. Karena itu beliau ingatkan betapa banyak jawaban yang di belakangnya melahirkan penyesalan. Itu banyak terjadi. Orang menjawab, akhirnya menyesal di belakangnya. Menyesal. Maka faktanimis samt ma'as salama. Ambillah ghanimah, kemenangan, harta rampasan perang, ya, dengan as-samt, dengan seorang itu banyak diam. Ma'as salama, beriring dia mengambil juga apa? Keselamatan. Ya. Sebab seorang perlu mengambil jalan keselamatan. Dia diam dan diambil jalan keselamatan. Yaitu dengan dia belajar. Menjauhkan dirinya dari hal yang tidak ada manfaatnya untuk dirinya di dalam perkara tersebut. Iya. Ini dari etika seorang penuntut ilmu. Jawaban-jawaban itu, subhanallah, akibatnya apalagi kalau dilihat dari orang-orang yang kurang ilmu menjawab kejadian-kejadian yang terjadi, akibatnya adalah rusak. Tidak baik. Kadang seorang alim berucap sesuatu di sebuah majelis. Dan si alim ini tidak ingin ucapannya disebarkan. Iya. Tapi ada orang yang jahil di majelis tersebut mendengar ucapan si alim. Ini yang menyampaikannya ke manusia. Akhirnya menjadi heboh, ribut. Padahal kalau si alim sendiri misalnya ditanya secara langsung untuk disebarkan, belum tentu dia akan menjawab seperti itu. Berucap seperti itu. Iya. Maka ini sering terjadi. Iya. Karena itu menjaga dari apa namanya ucapan, dia pikirkan apa yang lahir di belakangnya itu perkara yang penting. Perkara yang penting. Ya. Saya kalau lihat kejadian di Mesir itu luar biasa, kesesatan orang yang tersesat. Pada awal-awal peristiwa di Mesir, ribut-ribut kudeta, ada orang-orang yang kasih fatwa. Enggak apa-apa turunkan Presiden Mesir Husni Mubarak, enggak apa-apa kasih fatwa. Iya. Perhatikan ya. Sudah keluar dari kaidah ahli sunnah, taat kepada pemerintah muslim walaupun dia zalim, sudah menyelisih kaidah. Begitu terjadi keributan di Mesir, kudeta, pertumpahan darah, ya, berlanjut hilangnya keamanan, berbagai penjarahan, apakah orang yang berfatwa ini tobat dari fatwanya? Tidak. Bahkan dia berkata, keluarkan fatwa baru lagi. Kalau satu juta nyawa melayang, itu adalah harga yang sedikit untuk suatu kemuliaan, katanya. Perhatikan ya. Ini orang-orang seperti itu keadaannya. Kalau dia sudah berucap sesuatu, apalagi pada dirinya mengikuti hawa nafsu, pemikiran yang menyimpang, biasanya ya, terus berlanjut dari kekeliruan-kekeliruannya. Hari ini berucap sebuah kaidah batil, besoknya tambah lagi. Ya. Besoknya ditambah lagi. Demikian. Maka seorang jangan masuk ke dalam perkara yang tidak ada haknya berbicara di situ. Iya, dan hati-hati. Pada perkara yang apalagi dia tidak ada ilmu di dalamnya, kadang dia beri jawaban kepada anaknya. Anaknya mengamalkan jawabannya, padahal dia sendiri hanya mengira-ngira. Terjadi kekeliruan. Iya. Terjadi hal yang tidak baik. Dia yang menyesal. Ini di tengah keluarga. Bagaimana pula kalau dia jawaban di tengah manusia? Iya, di tengah manusia. Baik. Kemudian penulis berpindah menjelaskan pembahasan lain tentang bagaimana seorang itu memilih dari ilmu-ilmu yang dia pelajari. Dia pilih yang terbaiknya. Kata beliau, al-ilmu bahrun muntahaku yab'udu laisa lahu haddun ilaihi yuqsadu. Ilmu itu adalah lautan. Lautan. Dasarnya sangat dalam sekali. Iya. Ilmu itu tidak ada batasannya bagi siapa yang ingin mencarinya. Jadi ilmu itu luas sekali. Ilmu itu luas. Kalau diibaratkan lautan, diukur dalamnya sangat dalam sekali. Iya. Kalau diibaratkan dia pantai, maka tidak diketahui di mana ujungnya. Demikian. Kemudian kata beliau, walaysa kullul ilmi qad hawaita ajal walal ushra walau ahsaita. Tidak semua ilmu mampu kamu serap, mampu kamu dapatkan. Sungguh kamu tidak akan mampu mendapatkan semua ilmu, bahkan sepersepuluhnya saja, walaupun kamu berusaha untuk menghitung, mendetailkan, kamu tidak akan dapat sepersepuluh dari ilmu. Masya Allah, ilmu itu luas sekali ya pembahasannya. Iya. Hanya seorang pilih dari ilmu yang terbaiknya, jalan yang termudahnya. Iya. Kata Al-Hazimi, saya beri contoh ya, di ilmu mustalah misalnya. Ilmu mustalahul hadith. Kata Al-Hazimi, ilmu mustalahul hadith itu 70 cabang. Satu cabang di dalamnya, andai kata seorang menghabiskan umurnya, dia tidak akan sampai ke ujungnya. Ini ilmu apa? Ilmu mustalah hadith. Iya. Kalau ilmu yang lainnya seperti ini, berapapun umurnya enggak habis. Karena itu dia pilih dari ilmu yang paling bagusnya, paling ringkasnya, dia bisa menguasai ilmu tersebut. Karena itu para ulama di dalam metode pengajaran sebagaimana yang telah saya terangkan, mula-mula untuk seorang penuntut ilmu pada seluruh bidang ilmu yang dia pelajari, dia berusaha mengilmam, berusaha melingkup ilmu tersebut secara global dahulu. Dia lingkup secara global. Sebab ada pembahasan globalnya. Nah, setelah itu baru dia masuk di dalam rinciannya. Nah, di sini dah, di dalam rincian yang mendalam ini, para ulama berbeda-beda tingkatannya. Ada yang sangat mendalam di satu bidang, ada yang di bidang lain dia mendalam, ada yang mendalam di seluruh bidang. Iya. Dan Allah memberikan keutamaannya kepada siapa yang Allah kehendaki. Jelas ya? Imam Syafi'i ahli fikih. Beliau dasar fikihnya kebanyakannya istinbat Imam Syafi'i kuat sekali ketika beliau beristinbat terkait ada hubungannya dengan bahasa Arab. Sebab Imam Syafi'i menonjol di situ. Iya. Imam Ahmad rahimahullah, beliau menonjol di dalam pembahasan fikihnya sangat sesuai dengan hadis-hadis. Sebab beliau lebih apa? Lebih kuat di hadis. Dan ini mewarnai. Jadi seorang berbeda-beda tingkatannya. Bukan artinya Imam Syafi'i tidak kuasai ilmu hadith. Beliau ada hadith. Tapi tidak sama dengan Imam Ahmad. Bukan artinya Imam Ahmad tidak mengerti bahasa Arab. Beliau juga adalah orang yang mengerti bahasa Arab. Tapi tidak sama dengan Imam Syafi'i tingkatannya. Jelas ya? Demikianlah. Ilmu itu Allah berikan bertingkat-tingkat kepada manusia. Karena itu kalau seorang penuntut ilmu belajar, dia belajar dari guru. Supaya dia tahu apa yang dia cari. Ibaratnya seorang ingin menuntut ilmu, dia lepas di masuk ke lautan yang sangat luas. Apa yang akan dia cari di lautan? Dia harus punya keahlian, harus diberi petunjuk. Kamu ambil ini, tangkap ini, cari itu. Ya, jelas ya? Agar supaya dia ambil yang terindahnya, yang terbaiknya, paling banyak manfaat, bisa jadi bekal untuknya. Ya. Kata seorang penyair bijaksana, ma hawal ilma jami'an ahadun la walau ma rasahu alfasana innamal ilmu kabahrin zakhirin fattakhid min kulli syai'in ahsana. Ilmu itu tidak bisa dicapai semuanya oleh satu orang. Tidak akan mungkin dia capai walaupun dia menuntut ilmu 1000 tahun. Ilmu bagikan lautan yang sangat mendalam. Maka pada setiap sesuatu ambillah yang paling indahnya. Ambillah yang paling indahnya. Iya. Dan penting duduk pada guru, sebab guru itu dia dekatkan kepada kita pembahasan, dia mudahkan kepada kita pemahaman. Kalau seorang baca, belum tentu dia bisa pahami seperti itu. Contoh misalnya para ulama, kita duduk kepada seorang guru, ya. Si guru menerangkan orang kafir terbagi 4. Ada kafir dimmi, kafir mu'ahad, kafir musta'man, kafir harbi. Ini pembagian kafir menjadi 4. Iya. Ini kesimpulan fikih dipetik oleh para ulama. Kalau dia baca kitabul jihad, dia akan lewati bab. Ada bab ahluddinnah. Iya. Ada bab mu'ahadah. Ada bab tentang aman. Iya. Ada bab tentang aman. Dan ada bab tentang memerangi orang kafir secara umum. Iya. Jelas ya? Jadi pembahasannya luas. Jadi kalau dia belajar, dia baca 4 bab ini di buku-buku fikih, mungkin dia akan baca 1 bulan baru dia bisa paham. Jelas ya? Dia baca seluruhnya. Ketika dia duduk seorang alim, si alim memberikan kesimpulan, orang kafir terbagi 4. Dalam waktu singkat, dia memahami pembagian. Perhatikan ya, bagaimana seorang guru meringkas jalan untuk seorang penuntut ilmu. Karena itu tidak cocok seorang itu baca sendiri. Ya dia harus di semua bidang, ada satu cabang ilmu, ringkasan dia baca dari guru, selesai. Iya. Baca dari guru, selesai. Di bidang tersebut. Nah, walaupun dia sudah menjadi orang yang ditokohkan, punya kedudukan di dalam ilmu. Disebutkan dari Abu Ishaq Al-Isfarayini, atau bukan, Abu Ishaq Ash-Shirazi, salah seorang pakar usul fikih. Dia terkenal. Ya, kalau duduk di majelis yang hadir luar biasa, banyaknya orang yang hadir. Suatu hari ada murid yang hadir, seorang yang pakar di bidang bahasa. Maka Abu Ishaq berkata, saya tahu engkau punya buku begini dan begini. Saya ingin baca buku itu, mengambil manfaat darinya. Tolong hadirkan bukumu. Maka si murid ini, besoknya dia datang bawa bukunya yang dia tulis. Sebab dia pakar dalam bahasa. Begitu bukunya diserahkan kepada Abu Ishaq, Abu Ishaq menerimanya. Setelah itu dia turun ke bawah. Si muridnya dia suruh naik ke kursinya. Kamu duduk di kursi. Maka dia duduk menjadi seorang murid. Dia tanya. Dia istifsar isi dari buku tersebut. Jelas ya? Jadi bukan seorang yang sudah punya kedudukan terpandang, setelah itu tidak belajar lagi. Tidak benar seperti itu. Iya. Nah, guru kami Syekh Shalal Fauzan, saya diceritakan bahwa di masa hidup Syekh Bin Baz rahimahullah, beliau masih kadang hadir di majelis-majelis beliau. Iya. Ikut mendengar. Dan kawan-kawan juga menceritakan ketika Syekh Shalal Fauzan ke Madinah, yang beliau ajarkan kitab Thalathatul Usul. Ini kitab pemula. Iya. Kalau di sekolahan-sekolahan kita, itu diajarkan di tingkat SD. Jelas ya? Ini kitab diajarkan oleh Syekh di Masjid Nabawi Daurah. Yang hadir di situ dokter-dokter, ya, dosen-dosen. Perhatikan. Dan di sebagian majelis hadir juga ulama Madinah yang tertua, yaitu Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Ini supaya kita tahu dari etika mereka di dalam ilmu. Jadi subhanallah, ilmu ini luas sekali. Iya. Dan seorang mengambil dari ilmu apa yang bisa dia pelajari bisa dia tangkap. Ya. Kalau dia menonjol di satu bidang, setelah itu dia pindah ke bidang lain, pindah ke bidang lain, nah, demikian. Ya. Ya, kalau dia ingin masuk dalam suatu bidang, menekuninya sampai ke dasar-dasarnya, nah disinilah letak perbedaan-perbedaan manusia. Iya, jelas ya. Sekarang misalnya seorang ingin menjadi orang yang sangat ahli, mumpuni di bidang nahwu, oh bisa aja dia pelajari semua apa namanya cabang ilmu bahasa. Iya, semua buku bahasa yang kecil maupun besar dia baca. Dari dasarnya dia baca lajur rumiyah, setelah itu masuk ke mutammi, masuk ke kotrun nada. Dia baca Alfiyah Ibnu Malik, dia baca syarah-syarahnya, dia baca apa namanya pujanya Ibnu Hajib, kemudian dia baca Al-Mughni karya Ibnu Kuda, karya Ibnu Hisham. Ya, dia baca Lisanul Arab. Sebab orang yang sampai ke tingkatan tertentu, dia kadang baca Lisanul Arab ke guru supaya muncul malaka bahasanya. Ini kalau dihabiskan umurnya dalam bahasa saja, habis umurnya. Belasan tahun, puluhan tahun di dalam bahasa dia tekuni. Tapi dia adalah seorang yang hidup di tengah manusia. Dia harus lihat manusia itu perlu apa. Iya, jelas ya. Karena itu dari hikmah seorang guru. Saya pernah berdatangi seorang guru. Ingin membaca Al-Quran. Mengambil salah satu riwayat bacaan. Guru ini tanya ke saya. Kamu sudah belajar fikih? Sudah belajar ini, sudah belajar ini. Setelah dengar jawaban saya baru dia mulai, ya kalau begitu enggak apa-apa, kamu perdengarkan. Ya, jelas ya? Sebab kalau dia ingin mutqin di qiraah, misalnya dia mau ambil sanad periwayatan, qiraatul asyara misalnya. 10 qiraat ya. Setiap qiraah dari dua jalan. Iya. Dan diambil dari guru, dia khatamkan harus dia tasmi' ke guru 30 juz. Qiraat misalnya Asim, iya, dari dua jalannya, ada Haqs, ada Asim. Jelasnya sudah dua jalan. Iya. Haqs dari Asim. Sudah ada dua riwayat lagi, Haqs dari Asim. Ada dari jalan Thayyibatun Nashr, ada dari jalan apa? Syatibiyah. Jadi sudah empat jalan. Jadi untuk Haqs dari Asim saja dia perlu membaca Al-Qur'an itu 30 juz 4 kali khatam kepada guru. Kalau diambil 10 kiraat, berapa kali khatam? 40 kali. Diambil lagi 3 kiraat yang syadda, kali 2 lah paling sedikit. Ya, berapa? Berapa banyak waktu yang dia perlukan? Jelas ya? Tapi kalau di sebuah negeri misalnya, ada banyak yang mumpuni di akidah, banyak yang mumpuni di fikih, banyak yang mumpuni di begini, tapi kurang di ilmu bahasa, gak apa-apa satu orang, khusus takhasus bahasa. Sebab manfaat manusia perlu kepada ilmunya di situ. Iya. Misalnya di situ, di tempat itu, tidak ada ahli qiraat, khusus dia takhasus qiraat, karena di negerinya tidak ada. Ya, itu tidak ada masalah. Tapi kalau di negerinya sendiri, di ilmu umum manusia diperlukan, sedangkan dia sibuk di ilmu cabang, dihabiskan umurnya di situ, maka ini dari hal yang kurang tepat di dalam memilih. Jelas ya? Jadi karena luasnya ilmu, banyaknya pembahasan, seorang harus pandai memilih yang terbaiknya. Yang terbaiknya. Jelas ya? Baik, ini saya sudah mulai bercerita untuk tingkatan ilmu, apa namanya, yang batasan-batasan atau tingkatan-tingkatan di level yang atas kadang. Iya. Dan kebanyakan dari orang-orang yang belajar adalah pemula. Maka alhamdulillah ilmu di permulaan itu, di dasar, itu adalah hal yang dimudahkan, mudah dipelajari. Mudah dipelajari. Sisa dia harus berikan waktu mencari seorang guru yang mengajarinya. Iya. Mencari seorang guru yang mengajarinya. Dan itu penting. Penting untuk diprogramkan untuk dirinya. Sebab kalau tidak seperti itu, umur akan berlalu, berjalan, dan dia hanya di tempatnya, tidak bergerak. Iya. Harusnya seorang yang belajar tahun ini lebih baik daripada tahun sebelumnya. Tahun setelahnya lebih baik daripada tahun ini. Ya. Jadi kalau tahun ini belum bisa baca kitab, harusnya tahun depan dia ngaji sudah bisa baca kitab gundul, harusnya begitu. Ada target. Jelas ya? Dan itu harus ditarget diri. Kalau enggak dibuatkan target, ini sulit. Kalau dia sudah target, tahun depan saya harus baca, pandai baca kitab gundul. Nah, dia akan berpikir bagaimana caranya saya bisa baca. Dia harus berikan waktu. Oh, mungkin saya perlu datang ke pondok fulani, doro sebulan belajar bahasa Arab misalnya. Iya. Saya terikat kerja. Baik. Dalam setahun itu seorang pegawai ada waktu cutinya. Iya. Di akhir pekan ada waktu libur. Dia cari orang dekat waktu pekan khusus dia. 2 hari misalnya dia, misalnya di pembahasan nahwu, pembahasannya itu perlu 10 hari. Sisa dia siapkan tiap akhir pekan 1 hari 1 hari, 10 pekan selesai. Iya. Yang penting ada target, diatur dengan baik, dia tertib dengan baik, maka insyaallah taala akan baik pula apa? Hasil yang akan dia dapatkan. Tapi ingat, harus ada target. Jangan berjalan begitu saja tapi tidak ada targetnya, pecah-pecah perhatiannya. Ya, itulah kemarin yang saya bilang ya, wa mushattatil azamati tunfiqu umraha hayrana la dhafarun wala ikhfaqu. Orang yang memecah belah apa namanya semangatnya, menghabiskan umurnya hanya bingung saja, tidak ada dhafar, tidak ada yang dia dapat, tidak pula dia tinggi. Ya. Baik. Kemudian kata beliau, wa ma baki 'alaika minhu aktsaru mimma 'alimta wal jawadu ya'thuru. Nah, ini dari kalimat yang indah oleh penulis rahimahullah. Ya, sungguhnya apa yang kamu belum ketahui itu nanti. Jadi ilmu itu banyak. Kalau kamu belajar, kamu hitung detail pun 1/10 belum tentu kamu dapat. Yang jelas yang tidak kamu ketahui pasti lebih banyak. Pasti lebih banyak. Ya, karena itu sering kita mendengar dari ucapan guru-guru kita, orang-orang yang sudah tua umurnya, banyak ilmunya. Ya, dan mereka sendiri berkata, ya, kami meyakini bahwa apa yang kami ketahui atau kejahilan kami lebih banyak daripada apa yang kami ketahui. Jelas ya? Maka hendaknya seorang memahami hal yang seperti ini agar supaya dia memperindah dalam belajar, punya target, kemudian di dalam belajarnya teratur, ya, ada fokus. Jadi kalau dia di dalam belajarnya tidak ikuti aturan, apalagi sibuk dengan hal yang tidak ada manfaatnya, masuk ke dalam perkara-perkara yang memecah perhatiannya, kapan dia akan memperoleh dari ilmu tersebut? Iya. Kemudian kata beliau, wal jawadu ya'thuru. Iya. Orang yang ahli pun itu kadang itu pasti terjatuh. Pasti terjatuh. Kalau orang Indonesia bilang, sepandai-pandai topi, sepandai-pandai tupai melompat pasti akan jatuh juga. Iya. Jadi kalau dia ahli bagaimanapun, pasti ada kesalahannya. Pasti ada kesalahannya. Iya. Karena itu kalau kita baca biografi rawi ini alim, fulan sangat hafal hadis, hafal sekian ribu hadis. Iya. Jelas ya? Pasti setiap rawi walaupun sekuat apapun hafalannya, pasti ada kelirunya. Pasti ada kelirunya. Iya. Jelas ya? Karena itu disebutkan dalam biografi Zaid bin Qudamah misalnya, dia adalah seorang rawi yang sangat mutqin sekali. Ya. Sangat mutqin katanya. Siko terpercaya, ada yang membahasakan tidak ada salahnya. Dan itu tidak benar, kalimat tidak ada salahnya. Kata Ibnu Ma'in, siapa yang berkata seorang rawi tidak ada salahnya sama sekali, maka dia pendusta. Tidak mungkin ada rawi tidak ada salahnya. Itu pasti ada kekeliruannya. Pasti ada kekeliruannya. Ya, namanya manusia, pasti ada kekeliruan dalam hal tersebut. Ya. Jadi kalau diketahui ini keadaannya, maka seorang penuntut ilmu hendaknya pandai mengetahui kadar dirinya. Kemudian kata beliau, fakun lima sami'tahu mustafhima in anta lam tafham minhul kalima. Kemudian hendaknya engkau terhadap apa yang kamu dengar dari guru meminta tambahan pemahaman, tambahan kejelasan. Jadi kalau iya, jika engkau tidak paham apa yang diucapkan oleh guru tersebut. Nah, kalau seorang mendengar dari guru sesuatu, dia kurang paham, maka dia tanya kepada guru, tadi diucapkan begini, saya kurang mengerti atau kurang memahami. Dia minta supaya dijelaskan oleh guru tersebut. Ini dari adab ya, dan etika di dalam hal tersebut. Baik. Atau misalnya dia memahami sesuatu dan ragu terhadap pemahamannya. Ya. Dia datang ke guru. Dia berkata, tadi engkau jelaskan begini, saya pahami begini dan begini. Apa yang saya pahami ini benar? Dia akan luruskan. Kalau memang itu keliru, dia benarkan kalau itu benar. Iya. Baik. Kata beliau, al-qawlu qawlani faqawlun ta'kiluhu wa akharu tasma'uhu fatajahaluhu. Ucapan itu ada dua. Ada ucapan yang kamu bisa pahami, bisa melekat di akalmu. Dan ada ucapan lain kamu dengar, tapi kamu tidak mengetahuinya, tidak memahaminya. Ya, ini yang diucapkan oleh guru seperti itu. Pasti ada ucapan yang bisa dipahami, ada ucapan yang tidak didengarkan, tapi kadang tidak dipahami. Tidak dipahami. Iya. Tapi sudah berlalu ya, bahwa seorang penuntut ilmu di dalam pemahaman itu pembahasan lain. Karena itu ada, dia dengar, ada menghafal. Dia dengar, dia hafal, dia tampung dulu masuk. Ya, dia paham atau tidak paham, itu pembahasan lain. Dan ini penulis masuk di dalam pembahasan, bagaimana kalau dia tidak paham? Kalau dia tidak paham, dia minta diterangkan. Ya. Tapi bukan artinya yang diucapkan oleh guru, kalau tidak dipahami, oh, kalau gitu buang aja. Nggak usah di simpan. Tidak, kalau dia tidak paham, tetap dia catat. Nanti kapan dia belajar lagi, akan lewat insyaallah bagaimana memahaminya. Bagaimana memahaminya. Kemudian kata beliau, wa kullu qawlin falahu jawabu yajma'uhul batil was-shawabu. Setiap ucapan, maka dia pasti ada jawaban yang mengumpulkan kebatilan dan kebenaran. Ya. Maksudnya setiap orang yang berucap, dan ini juga dari etika ketika seorang belajar dari guru ya, yang tidak ada kelirunya itu Al-Quran dan hadith. Tidak ada kelirunya. Kalau hadithnya sahih itu pasti tidak ada kelirunya. Jelas ya? Tapi ucapan guru menerangkan, ada benarnya, ada salahnya. Ada yang hak, ada yang batilnya. Iya. Maka ini semuanya hendaknya diketahui. Iya. Hendaknya diketahui oleh seorang. Sehingga kalau dia belajar, misalnya dari seorang guru, ternyata gurunya salah, maka dia paham bahwa namanya manusia pasti mungkin jatuh dalam kesalahan. Ya, memang guru mau dijadikan malaikat, dimarahi kalau apa namanya dia tidak pernah salah, sehingga kalau dia salah dimarahi. Ya, tidak seperti itu. Harusnya seorang memahami. Nah, ini semua banyak manfaat kalau dia mengetahui etika ini. Kemudian kata beliau, walil kalami awwalun wa akhiru, fathamhuma wadhihnu minka hadiru. Nah, demikian pula orang yang berbicara. Orang yang berbicara itu perhatikan pembicaranya. Kadang pembicaranya itu ada awalnya, ada akhirnya. Jangan masuk tengah-tengah saja. Ya, tengah-tengah saja. Dia lupa awalnya, dia lupa apa? Dia lupa akhirnya. Iya. Jadi kalau dia memahami, dia ingin memahami dengan baik, dia rangkum, dia cakup seluruh ucapan. Dia lihat awalnya, akhirnya. Dia lihat awal dan akhirnya. Dan ini etika ini banyak hilang pada sebagian orang. Ya. Akhirnya muncul perkara-perkara besar di belakangnya. Ya, apalagi sudah masuk ke pembahasan kritik mengkritik. Oh, ini ucapanmu terkritik. Ucapan kamu ini batil. Kenapa kamu berkata begini? Padahal kalau dia periksa saja apa ucapan sebelumnya, itu akan terang bahwa ucapan ini tidak ada yang keliru. Kalau dicocokkan dengan ucapan apa? Ucapan sebelumnya. Jadi ada awalnya, ada akhirnya. Itu diperiksa. Iya. Maka pahami keduanya. Wadihnu minka hadiru. Ini etika lain. Ketika seorang belajar itu, pikirannya hadir. Hatinya hadir. Ya, jangan dia belajar tapi saking khusyuknya ya belajar tidak mendengar lagi apa yang dikatakan oleh guru. Tahu orang yang sangat khusyuk ketika belajar ya. Ya. Ada juga yang pandangannya kadang matanya masya Allah menatap ke guru, tapi kalau diginikan matanya tidak berkedip. Ya. Ini kelihatannya dia lagi musafir ke daerah mana begitu. Ya. Jadi kalau seorang belajar itu, ad-dihnu hadiru. Hadir terhadap apa yang disampaikan, dia berusaha memahami. Iya. Jelas ya? Berusaha memahami. Baik. Kemudian kata beliau, la tadfa'il qawla wa la taruddahu hatta yu'addika ila ma ba'dahu. Jangan kamu tolak ucapan. Jangan pula kamu bantah sampai ucapan itu tiba kepada setelahnya. Ini masih terkait dengan masalah pembicaraan, ada awal ada akhirnya. Betul. Satu kalimat ini, tapi kadang satu kalimat ini terhubung lagi dengan setelahnya. Ya. Jadi kalau dia berbicara sesuatu, jangan langsung ditolak, dibantah. Tapi dengar dulu setelahnya. Biarkan dia selesai. Biarkan dia selesai supaya dipahami apa yang dia inginkan. Iya. Jadi kalau si gurunya baru dia terangkan, ya dan ini sering ya, guru baru menerangkan, baru memulai, dia sudah bertanya, kenapa begini? Ya. Atau benar, apa begini? Padahal kalau dia mendengar saya, apa yang dia tanyakan itu akan datang nanti penjelasannya. Akan datang penjelasannya. Iya. Kemudian kata beliau, "Warubba a'ya dawil fadha'ili jawabun ma yulqa minal masaili fayamsiku bis-samti an jawabihi 'inda tiradi syakki fi sawabihi." Iya. Kadang-kadang orang yang punya ilmu, orang-orang yang punya keutamaan, maksudnya para ulama, kadang-kadang sebuah jawaban iya, yang apa namanya, dari sebuah pertanyaan yang diajukan kepadanya, dia sangat susah menjawabnya, tidak mampu menjawabnya. Iya, itu kadang seperti itu. Karena dia tidak mampu menjawabnya, maka mereka pun berpegang untuk diam, tidak menjawab. Iya. Demikian pula ketika muncul keraguan atas jawabannya, mungkin kalau saya jawab begini, oh saya ragu, ini benar atau tidak. Akhirnya dia diam. Nah, di sini beliau terangkan keadaan seorang alim. Kenapa tidak menjawab? Dan itu banyak keadaan alim itu tidak menjawab. Satu keadaan dia tidak menjawab, sebab dianggap kalau dia jawab tidak ada gunanya untuk orang yang bertanya. Bukan tidak mampu menjawab. Dan kadang dia tidak menjawab, sebab di belakang jawabannya nanti orang-orang mendudukkannya bukan pada tempatnya. Ada fitnah yang terjadi di belakangnya. Ada fitnah yang terjadi di belakangnya. Jelasnya? Dan kadang seorang alim tidak menjawab karena dia tidak tahu apa jawabannya. Ya. Dan kadang ada seorang alim tidak menjawab karena dia ragu di dalam masalah tersebut. Jelasnya? Baik. Maka ini dari hal-hal yang hendaknya diketahui. Iya. Oleh seorang penuntut ilmu. Kemudian kata beliau, walau yakunul qawlu fil qiyasi min fiddatin bayda'a indan nasi idan lakana samtu aynun minad dahabi fafham hadakallahu adabat talabi. Andai kata berbicara itu, kalau diperumpamakan seperti perak putih di sisi manusia, maka diam itu, ini perbandingan ya antara berbicara dan diam. Kalau bicara misalnya diperumpamakan seperti perak yang sangat putih di sisi manusia, maka diam itu adalah emas murni. Diam adalah apa? Emas murni. Iya. Jadi memang kadang bicara perak, bagus bicara. Tapi kadang kalau dia diam itu emas. Itu adalah apa? Emas. Iya. Maka ini dari bahasa yang indah oleh penulis. Karena itu kata beliau, fafham hadakallahu adabat talabi. Maka pahamilah, semoga Allah memberi hidayah kepadamu etika-etika seorang yang belajar. Selesai sudah dari mambumah ini. Dan di akhirnya memang penulisnya rahimahullah menegaskan bahwa ini adalah adab at-talab. Dan di akhirnya beliau doakan hidayah untuk orang yang membacanya. Semoga Allah memberi hidayah kepadamu. Dan itu sifat seorang guru. Dia cinta kebaikan untuk orang yang belajar kepadanya. Dia cinta orang yang belajar itu dapat hidayah. Iya, dapat hidayah. Dia tidak melihat kepada manusia itu pada keduniaan mereka, pada harta mereka, kedudukan mereka. Tapi memang keberadaan mereka dengan manusia, dia cinta manusia itu dapat hidayah. Menjadi orang-orang yang dapat kebaikan, bisa beramal salih, diharapkan dia bisa masuk ke dalam sorga, dijauhkan dari api neraka. Itu pokok yang diinginkan, yang harusnya selalu seorang itu niatkan. Dan itulah keberkahan. Karena itu ketika ditanyakan, dikatakan, ada yang bertanya, siapa yang memimpin manusia di Basrah? Orang-orang berkata, Al-Hasan Al-Basri. Dengan apa dia memimpin manusia? Maka orang-orang menjawab, dengan ilmunya. Orang-orang perlu kepada ilmunya. Sedangkan Al-Hasan tidak perlu kepada dunia mereka. Tidak perlu kepada dunia mereka. Maka ilmu itu adalah hal yang terbaik. Iya. Untuk seorang sibuk dengannya. Iya. Dan itu kelihatan seseorang pada keilmuannya. Dari ucapannya, dari perbuatannya, dari apa yang diajarkan. Itu menampakkan dari keilmuan. Dan itulah para ulama kita. Iya. Kalau kita lihat dari para ulama yang menjadi imam dunia di hari ini. Kita bicara hari ini aja. Jangan bicara yang sebelumnya. Mereka adalah orang-orang yang memang menuntut ilmu dari mudanya. Menuntut ilmu. Dan menghabiskan waktunya di dalam berdakwah dan di dalam mengajar. Iya. Dalam berdakwah, dalam mengajar, dan di dalam menulis. Perhatikan, tiga kegiatannya. Iya. Dari orang-orang yang berilmu itu. Tapi menulis ini kadar tambahan. Iya. Tidak mesti seorang alim itu dikatakan alim, dia punya harus punya tulisan. Iya. Sebab banyak dari para ulama, ahli hadith, diakui keimamannya dan tidak ada tulisannya. Iya. Yang sampai kepada kita. Atau disebutkan dalam biografinya telah menulis begini dan begitu. Iya. Itu tidak mesti. Jelas ya? Di hari ini, misalnya saya beri contoh guru kami, Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Gudayyan. Iya. Seorang alim besar di masa ini. Tidak ada yang berselisih bahwa beliau adalah seorang alim besar. Tapi beliau tidak memiliki satu karya tulis pun. Iya. Selama beliau hidup. Jelas ya? Maka itu kelihatan dari para ulama yang mumpuni mereka kegiatan dakwah mereka. Tidak ada kegiatan mengajar mereka. Ya, kesibukan mereka mengajar, memberi taklim kepada manusia, menjawab fatwa, kemudian menjawab pertanyaan. Ya. Kelihatan manfaatnya di tengah manusia. Dan ketika dia mengajar, kelihatan sisi ilmiahnya. Ya, sisi ilmiahnya. Seorang mengajar, membahas muhadharah. Ya, bacakan ayat-ayat, hadith-hadith. Sebab itulah ilmu. Ilmu itu bukan pembicaraan kita. Pembicaraan si Allan dan si Fulan. Tapi ilmu itu qala Allahu wa qala Rasuluhu. Iya, Allah berfirman dan Rasulullah bersabda. Rasulullah bersabda. Iya. Maka lihat saja dari seorang guru itu dilihat dari apa yang dia sampaikan. Apa yang dia bahas? Tentang apa dia bicara? Tentang apa dia bicara? Ya, jangan tertipu dengan sekadar retorika saja. Iya, kalau yang dipandang hanya sekadar retorikanya saja, ya, maka bisa-bisa kita tersesat nanti seperti para pengikut Fir'aun disesatkan oleh retorika Fir'aun. Iya, Fir'aun itu diberikan retorika hebat ya. Dia bisa membuat satu statement menenangkan di kondisi genting. Iya, itu Fir'aun. Iya. Dan di setiap masa ada yang mewarisi seperti itu. Fir'aun ketika ditantang oleh atau ketika dia menantang Nabi Musa, ya, berjumpa di tempat terbuka, dan Fir'aun akhirnya mendatangkan tukang sihirnya, ya. Maka begitu tukang sihir melempar tali-talinya dan tongkat-tongkatnya, kemudian mereka sihir seakan-akan itu ular bergerak, ya, sihir takhil ya. Maka Nabi Musa alaihi salam melempar tongkatnya dan berubah menjadi ular betulan. Dan itu tukang sihir tahu ini ular betulan. Mereka tidak bisa bikin seperti itu. Mereka hanya mampu tongkat dan tali dihayalkan bagi orang yang melihatnya sebagai apa? Sebagai ular. Itu kemampuan mereka dalam sihir. Tapi ini begitu terlihat tongkat Nabi Musa berubah menjadi ular betulan, langsung sujud syukur, sujud tersungkur, tukang sihir ini masuk Islam, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti Nabi Musa dan Nabi Harun. Ya, harusnya Fir'aun dalam kondisi yang seperti ini sudah KO kan begitu. Ya, mau apa tukang sihirnya sudah kalah. Tapi dia mengucapkan satu kalimat saja. Iya. Dari keahlian Fir'aun. Yang membuat pengikutnya yang sesat tetap tersesat bersamanya. Fir'aun berkata apa? Oh, rupanya kalian ini apa? Oh, rupanya Nabi Musa ini adalah pembesar kalian yang mengajari kalian sihir. Perhatikan. Makanya orang-orang yang seperti ini banyak bentuknya. Jadi kalau seorang tidak ada pijakan di dalam belajar, tidak ada timbangan yang dia lihat pada ilmu. Oh, duduk, Masya Allah, syekh ini, guru ini, atau ustadz ini, enak kalau dia bicara. Hanya sekedar enak bicaranya. Lihat apa dalil yang disampaikan, apa perkara yang disampaikan. Nah, itu harusnya menjadi perhatian. Agar supaya seorang itu terdidik dengan ilmu, dia manfaatkan dari umurnya, betul-betul dia belajar. Ya, mengambil dari ilmu. Baik, ini mungkin yang bisa kita bahas untuk pertemuan di kali ini. Semoga apa yang kita telah kaji dari manzuma seputar adab dari tiga dalam menuntut ilmu ini ada manfaatnya untuk seluruh yang hadir. Dan saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kepada kita semua kemudahan, taufik, hidayah dan istiqamah di atas menuntut ilmu syar'i, sebagaimana saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menguatkan kita di atas Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kehidupan dunia, di alam kubur, dan tatkala kita semua kembali kepadanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa dan kesalahan, selalu membukakan untuk kita semua pintu-pintu rahmat, pintu-pintu ketaatan, pintu-pintu kebaikan dan pintu taubat, dan menjauhkan kita semua dari segala dosa, kejelekan dan hal yang menghalangi kita dari bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.